Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio RBK Kebumen, Radio Satu Lombok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasil TV di Pekanbaru, Surau TV di Padang beserta Radio Rei Padang, TV Aila TV di Cirebon, para netizen melalui streaming radio ataupun TV, melalui YouTube ataupun Facebook, melalui akun mana saja, di mana saja Anda berada, alhamdulillah. Sekarang kita kembali berjumpa. Seperti yang sudah diterangkan di pekan yang lalu, pembahasan kita masih tentang ikhlas, karena ikhlas salah satu di antara buah dari mengenal asma dan sifat Allah. Ma'rifatullah pasti melahirkan keikhlasan. Kita sudah jelaskan keterkaitan ma'rifatullah dengan keikhlasan, makna dari ikhlas, ayat dan hadis tentang ikhlas, dan terakhir yang kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas. Sudah 4 poin yang kita terangkan. Poin pertama, minta tolong kepada Allah, karena ikhlas adalah ibadah yang agung, dan setiap ibadah tidak bisa dilakukan tanpa hidayah. Mintalah hidayah kepada Allah agar Allah mengikhlaskan kita. Kedua, beribadah kepada Allah dengan hati dan juga dengan anggota badan. Ketiga, mengenal lawan dari keikhlasan seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Dan poin terakhir yang keempat yang kemarin adalah tidak berharap terhadap apa yang ada di sisi makhluk, tapi hanya berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah. Kita hanya berharap ampunannya, pahalanya, rahmatnya, ridhonya, surganya, dan seterusnya. Semua yang Allah, yang ada di sisi Allah, itu yang kita harapkan, dan itulah ikhlas. Adapun yang ada di sisi manusia, baik pujiannya, sanjungannya, termasuk uang, jabatan, popularitas, karir, pangkat, sama sekali tidak boleh kita lirik. Poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan dengan langkah menuju ikhlas yang kelima. Ayukhfiya amalah. Wa li an'amikum fa. Bentuk apapun. Sekarang yang paling dominan dalam bentuk di-uploadnya amal-amal baik kita, di-postingnya amal-amal baik kita di media sosial. Sembunyikan amal kita. Menyembunyikannya menyelamatkan diri dari riya dan sum'ah. Karena itulah amal yang paling utama adalah saum. Karena saum itu enggak bisa diperlihatkan. Saya nih lihat sedang saum lemes kan, enggak bisa. Kecuali kalau diomongkan, saya sekarang sedang saum. Juga amal yang sedekah yang paling utama adalah sedekah sir, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan sholat yang paling utama adalah sholat malam, karena sholat malam tersebut sholat yang tersembunyi dari manusia. Semua orang saum, semua orang tidur, dia bangun sendirian lalu sholat. Oleh karena itu, kalau kita saum, jangan memperlihatkan diri sedang saum, perlihatkanlah seolah-olah kita tidak sedang saum. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, "Idza asbahtum siyama fasbihu mutadahhinain." Kalau di suatu siang kalian sedang saum, lumuri kedua bibir kalian dengan minyak, minyak samin, seolah-olah baru makan sesuatu. Asal jangan jalantah terus diletakkan ada rasa eta artinya bekas ngagoreng peda diusapkan diletakkan batal. Minyak samin enggak ada rasa, hanya kelihatan herang. Seolah-olah kita baru makan sesuatu, terlihat oleh orang seolah-olah kita tidak saum padahal saum. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang yang bergelar Syekhul Islam dalam di masanya. Lihat bagaimana cara setan menjebak orang yang tadinya ikhlas. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, balaghani annal 'abda ya'malul 'amala sirra fala yazalu bihi syaitan hatta yaghlibah. Fayuktaba fil alaniyah thumma la yazalu syaitan bihi hatta yuhibba an yuhmada alaih fayunsakha minal alaniyah fayuthbatu fil riya. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa seorang hamba mengamalkan amal baik secara sir, dan setan selalu menggoda agar orang itu memberitahukan amal baiknya. Sekali dibisiki, itu sayang, itu amalan hebat, ayo kasih tahu ke orang, ayo kasih tahu ke orang. Terus sekali tidak digugu, dua kali tidak diturut, ketiga kali tetap tidak ditaati, terus digedor sampai akhirnya setan mengalahkan dia. Fayuktaba fil alaniyah, lalu dia mencatatkan amal baiknya secara terang-terangan. Apalagi di zaman sekarang lewat media sosial. Dulu ya, 5 tahun yang lalu saya pernah bangun malam. Waktu mengerjakan sholat malamnya ikhlas. Tapi sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun kemudian dia tulis. Dulu mah belum ada media sosial. Sekarang ada media sosial, lalu diberitahukan amal kita beberapa tahun yang lalu. Sampai setan terus menggoda sehingga dia suka kalau orang-orang memuji amalnya tersebut. Lalu terhapuslah pahalanya karena diberitahukan tersebut. Terjerumuslah dia ke dalam riya. Begitulah cara setan. Jadi kalau seseorang melakukan amal soleh secara ikhlas sampai selesai, belum tentu dia selamat dari sum'ah. Mungkin riya enggak karena sudah selesai, tapi diberitahukan esok lusanya kepada orang lain sangat mungkin ya. Belum tentu pahala itu tidak terhapus seusai amal soleh itu dilakukan. Ingat, masih ada sum'ah. Riyanya selamat, sum'ahnya tidak selamat. Apa beda riya dengan sum'ah? Kalau riya ingin di apa? Dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar, baik amalan yang berupa amalan lisan seperti zikir, seperti baca Al-Quran, diperdengarkan. Kelihatan mah enggak di kamar, tapi tahu di luar kamar ada orang, dia keraskan. Itu sum'ah. Atau dia kunci kamar sendirian, dia baca Quran, tapi IG-nya jalan, siaran langsung. Sum'ah. Atau dia rekam, seminggu kemudian dia upload. Sum'ah juga. Jadi selamat dari riya, terjerumus ke dalam sum'ah. Begitulah cara syaitan menggoda. Berkata Bishr al-Hafi, la ta'mal lituzkar, uktumil hasanah kama taktumus sayyah. Jangan kamu beramal agar kamu dikenal, agar nama kamu disebut karena amalmu. Jangan. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan. Bal asyad, bahkan lebih. Kalau kita ada aib, ada kesalahan, ada dosa, ada kemaksiatan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, takut itu diketahui orang, maka kita sembunyikan, kita rahasiakan. Itu betul apa benar? Betul dan benar. Memang keburukan jangan diekspos. Masa lalu kita yang kelam jangan diberitahukan. Memberitahukan dosa yang lalu disebut apa? Mujaharah. Dan mujaharah itu salah satu penyebab tidak akan diampuninya dosa-dosa dia. Sembunyikan keburukan kita. Terlebih itu aib membuat kita malu. Nah, sembunyikan kebaikan-kebaikan kita lebih daripada kita menyembunyikan keburukan kita. Kecuali sedekah fitri atau zakat fitrah, maka itu harus dilakukan kadang-kadang secara terang-terangan dan lebih afdol daripada sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berkata Imam At-Tabari dan yang lain-lainnya, ini dinukil dari kitab Tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berkata, "Annal i'lan fi shadaqatil fard afdal min al-ikhfa. Wa shadaqatu tatawwu'an al-aks min dhalik." Mengumumkan sedekah yang fardu lebih utama daripada menyembunyikannya. Karena kalau menyembunyikannya, mungkin orang suudzon, ya si anu tidak melakukan kewajiban zakat fitrah. Bisa begitu ya. Sedangkan sedekah sunnah sebaliknya. Kalau yang fardu, terang-terangan. Kalau yang sunnah sebaliknya, sembunyikan. Berkata Abu Ishaq Az-Zawaj ketika menafsirkan Az-Zajjaj, bukan Az-Zawaj, Az-Zajjaj, ketika dia menafsirkan Al-Quran Surah Al-Baqarah 271, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada para fuqara, maka itu lebih baik bagi kalian. Sedekah. Kalian sembunyikan sedekah ini, kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Ketika menerangkan ini berkata Abu Ishaq, hadza kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana al-ikhfa fi ityani zakah ahsan. Wa amma al-yawm fan-nasu yusi'ud-dhon yusi'una adh-dhanna fa idhharu zakah ahsan fa amma tatawu fa ikhfahu ahsan li'annahu adallu 'ala annahu yuridu Allah bihi wahdah. Kata Abu Ishaq, ayat ini kalau kalian menyembunyikan zakat, Zakat itu wajib kan. Lalu kalian beritahu, berikan kepada orang-orang fakir itu lebih baik. Kata Abu Ishaq, ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyembunyikan pemberian zakat itu lebih utama. Karena di zaman Nabi dan para sahabat, orang pasti husnudzon ke semua orang, ke sesama muslim. Tidak mungkin seorang muslim di zaman itu mengabaikan kewajiban, enggak mungkin. Maka enggak akan ada orang yang suudzon. Kalau ada orang kaya enggak kelihatan ngebagi zakat, husnudzon pasti sudah tapi sembunyi-sembunyi. Zaman itu. Adapun zaman sekarang, kata Abu Ishaq, orang banyak suudzon. Sehingga bila zakat tidak dibagikan terang-terangan, orang bisa suudzon. Ya, si itu tidak melakukan kewajiban membagikan zakat, maka lakukan secara terang-terangan. Adapun sedekah yang sunnah, maka menyembunyikannya lebih bagus, karena itu lebih menunjukkan dia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Berkata Abu Atiyah, wa yushibu fi zamanina ayah sunat tasattur bis sadaqatil farad faqad kathura al mani' laha wa sara ikhrajuha urdatan lirriya. Adapun zaman sekarang, kata Ibnu Atiyah, ya, lebih bagus menyembunyikan sedekah yang wajib, yaitu zakat, sembunyikan. Karena apa? Karena sekarang ini banyak penghalang, banyak kendala untuk melakukan secara terang-terangan. Karena pertama nih, karena zaman yang buruk, maka menunaikan zakat secara terang-terangan memicu dia untuk riya. Kedua, memicu orang untuk suudzon bahwa dia riya, dia pamer. Karena buruknya kualitas manusia, buruknya karakter manusia menyebabkan kita teh serba salah. Membagikan zakat secara terang-terangan disuduh, oh riya, gitu kan? Tidak membagikan terang-terangan dituduh enggak melakukan, enggak membagi-bagi zakat, kaya tapi enggak zakat, dasar pelit, kan begitu. Serba salah. Oleh karena itulah, maka kata Ibnu Athiyah, di zaman kita sekarang ini lebih utama menyembunyikan amalan baik yang fardu ataupun yang sunnah. Jadi ucapan ulama yang berbeda-beda, kadang-kadang menyatakan yang fardu harus terang-terangan, yang sunnah upayakan sembunyi-sembunyi. Ulama lain menyatakan yang fardu ataupun yang sunnah hendaklah sembunyi-sembunyi. Itu bukan karena berbeda pendapat, tapi karena berbeda keadaan. Kondisi masyarakat yang berbeda di kalangan sesama mereka. Berkata Az-Zain bin Al-Munayyir, kata dia, lau qila inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal lamma kana ba'idan fa idza kana al imam mathalan ja'iran wa malu man wajabat alaihi mukhfiyan fal israru aula wa in kana al mutatawwi mimma yuqtada bihi wa yutba'u fayan ba'itsul himam 'ala tatawbil infaq fa salima qasdu fa idharu aula wallahu a'lam. Kata Zain bin Al-Munayyir, ini berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan. Apakah lebih utama terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dalam hal sedekah? Berbeda keutamaannya disesuaikan dengan perbedaan keadaan dan zaman. Ketika seorang imam, contohnya ya, imam itu pemimpin penguasa, adalah penguasa yang jahat, maka menyembunyikan pembagian zakat lebih utama. Karena kalau terang-terangan bakal ada madharat. Tapi kalau seseorang panutan, dia diikuti, tindak tanduknya, laku lampahnya, ucapannya menjadi tauladan bagi yang lain. Apa yang dia lakukan selalu diikuti oleh orang awam, dia panutan, dia tokoh. Ulama umpamanya, ustadz umpamanya, maka walaupun melakukan sedekah yang sunnah, ndaklah terang-terangan. Karena bakal diikuti oleh orang-orang awam, sambil tetap menjaga niat agar tidak riya, tidak sum'ah, maka memberitahukannya lebih utama dan menyembunyikannya mafdul. Mafdul itu kurang utama. Umpamanya ada anjuran hayo infak, hayo sodakoh untuk masjid, untuk pesantren dan seterusnya. Tapi si ustaz sendiri tidak kelihatan nyumbang. Akhirnya orang-orang tidak ikut nyumbang. Kenapa enggak nyumbang? Tuh si itu juga enggak nyumbang, berarti enggak bagus nyumbang ke sana. Akhirnya orang-orang enggak nyumbang. Padahal dia nyumbang tapi dia apa? Disembunyikan. Memelihara keikhlasan. Tapi begitu orang tokoh tadi yang menjadi panutan mengumumkan bahwa saya menyumbang nih sekian, 1 miliar umpamanya. Wah, pengikutnya, wah ini pasti utama. Akhirnya semuanya pada nyumbang. Maka bila kondisinya demikian, menampakkannya, melakukannya secara terang-terangan jauh lebih utama. Yang menjadi dalil pendukung adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jarir, ja'a nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi musuf fara'a su'ahalihim qad asabathum hajah fahathan nasa ala sadaqah fa'abta'u anhu hatta ruya an dhalika fi wajih qal thumma inna rajulan minal ansar ja'a bisurratin min wariqa thumma ja'a akhar thumma tatabau hatta urifa surur fi wajih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'un. Kata Jarir bin Abdullah, datang sekelompok orang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu memakai pakaian yang lusuh dan terlihat keadaan mereka itu mengenaskan. Mereka itu ditimpa kelaparan. Kelihatan kelaparan, kelihatan haus, kelihatan lemas, kelihatan kehabisan bekal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan manusia untuk sedekah, ya kumpulkan sedekah untuk orang-orang ini. Fa'abta'u, tapi mereka lengle, talangke, hara rese. Kudu di teke. Apa arti lengle, talangke, hara rese? Lelet, kurang respon. Lambat di dalam merespon anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sedekah, sampai terlihat ekspresi kekecewaan pada wajah Rasul alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba datang seorang bangsa Ansar. Ansar itu orang Mekah atau orang Kufah? Orang Madinah. Iya, Ansar itu orang Madinah. Enggak ada di pilihan, cari pilihan sendiri yang benar, ya. Kreatif dikit. Datang seorang laki-laki bangsa Ansor. Mana Ansor itu, yang ditolong atau yang hijrah? Yang ditolong. yang menolong, yang menolong. Itu orang-orang Madinah. Datang bangsa Ansar membawa satu bungkus kurma, satu kantung kurma diberikan. Melihat ada yang ngabalakan, kata orang Sunda, ngabalakan sih, ada yang memulai, lalu diikuti oleh yang lain, baru yang lain juga berung, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih pakaian, akhirnya banyak diikuti, karena sudah dibalakanku si Ansor tadi, sudah dimulai, dirintis oleh orang Ansor tadi. Sampai terkumpul banyak dan terlihat ekspresi kebahagiaan, kegembiraan di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam? Salah satu contoh menunjukkan jalan kebaikan itu memulai infak dan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dia yang memulai. Sebelum dia mulai enggak ada yang ngasih tuh. Dia yang menjadi perintis. Maka dia lalu diikuti oleh orang lain. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain akan dicatatkan bagi orang itu pahala untuk dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Orang yang mengikutinya pahalanya utuh. Tapi si perintis ini yang memulai infak dan sedekah, dia memperoleh pahala dari sedekah dia plus ditambah dari pahala orang-orang yang mengikuti sedekahnya. Jadilah perintis kebaikan. Jadilah orang yang memulai sebuah kebenaran, apalagi dengan risiko yang sangat tinggi. Nanti orang-orang mengikuti kebaikan atau kebenaran yang kita lakukan, maka kita tidak hanya memperoleh pahala dari amal baik yang kita lakukan, tapi juga akan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Pahalanya berlipat, berlipat, berlipat, ya. Jadi sembunyikanlah amal baik, kecuali memberitahukannya atau melakukan amal baik secara terang-terangan itu nyatanya tak ada maslahat, lakukan secara terang-terangan. Tapi apabila melakukan secara terang-terangan tidak ada maslahat, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sama saja, maka lebih baik sembunyikan amal baik kita, melebihi menyembunyikan amal-amal buruk kita. Dalam rangka apa? Memelihara keikhlasan. Sebab setan pintar ketika kita melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi ikhlas karena Allah. Ternyata ada yang lihat. Ternyata orang yang lihat itu ngomong, "Kamu hebat, luar biasa." Ada kebanggaan. Ih, saya teh atau. Ada kebanggaan, ya. Itu dikhawatirkan demikian. Inilah kiat yang kelima, langkah menuju ikhlas. Keenam. Ayuhasiba nafsahu alal khatarat wal iradat wan niyat. Poin keenam, langkah menuju ikhlas adalah selalu muhasabah. Selalu menghitung-hitung, mempertimbangkan apa yang ada di pikirannya, meninjau ulang kehendak, keinginan dan rencananya, serta menelaah niat-niat dari amalan yang akan dilakukannya. Timbang-timbang, ya. Apa yang harus dipertimbangkan? Pertama, apa keinginan kita untuk mengatakan perkataan itu atau melakukan amalan tersebut? Kalau kita mau beramal atau mau berucap, coba pertimbangkan niatnya apa. Apa yang kita inginkan dengan amalan tersebut? Apakah li ajlillah atau li ajlin nas? Apakah karena Allah atau karena orang? Berkata Imam Hasan rahimahullahu taala, al-mu'minu qawwamun 'ala nafsih. Yuhasibu nafsahu lillah. Wa innama khaffa al-hisab yawmal qiyamah 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Wa innama syaqqa al-hisab yawmal qiyamah 'ala aqwamin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Kata Imam Al-Hasan, seorang mukmin adalah orang yang selalu mempertimbangkan perilakunya sendiri. Dia introspeksi, menghitung-hitung amalan pribadinya. Apa yang akan dilakukannya lillah atau linnas, untuk Allah atau untuk manusia. Lidunya awil akhirah, untuk dunia atau untuk akhirat. Limaslahatin nafsi atau limaslahatil amah, apa untuk kemaslahatan diri sendiri, egois, atau untuk kemaslahatan umum. Apa yang akan dikatakan atau dilakukan itu maslahat atau madarat, baik bagi diri ataupun bagi orang umum. Itu selalu dipertimbangkan. Kenapa? Karena hanyalah hisab akan terasa ringan pada hari kiamat atas orang-orang yang selalu menghisab dirinya selama hidup di alam dunia. Siapa yang selalu menghisab dirinya selama di dunia, dia akan mengalami hisab yang enteng dan mudah pada hari kiamat. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak pernah muhasabah terhadap dirinya sendiri, mereka akan mengalami hisab yang berat pada hari kiamat. Berkata Al-Hasan, wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamah ala aqwamin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Hanyalah hisab pada hari kiamat akan terasa berat bagi orang-orang yang melakukan amal apapun tanpa muhasabah, tanpa mempertimbangkan baik buruknya, madarat atau manfaatnya, maslahat atau madaratnya, apakah ini untuk Allah atau untuk manusia, apakah ini untuk dunia atau untuk akhirat. Tanpa muhasabah seperti itu, pokoknya begitu ingin lakukan, begitu berkemauan laksanakan, maka orang ini akan mengalami hisab yang sangat berat. Seorang mukmin adalah seorang yang selalu memantau niat, kehendak dan fikirannya, ucapan dan amalannya, agar tidak terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa aman dari riya. Karena berkata Abdah bin Abi Lubabah, kata dia, inna aqraban nas minar riya amanuhum lahu. Manusia yang paling dekat kepada riya adalah manusia yang merasa paling aman dari riya. Karena merasa paling aman dari riya, dia tidak pernah mempertimbangkan apakah amalannya itu untuk Allah ataukah untuk manusia. Maka bila seorang nabi yang disebut dengan bapaknya tauhid, nabi siapa itu teh? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tukang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia, memberantas perbuatan syirik dengan resiko yang gede. Apa resikonya? Nyawa. Siapa penguasa yang dilawan oleh Ibrahim saat itu? Raja apa? Raja Namrud. Tahu enggak? Raja Namrud seorang raja kafir yang pernah menguasai seluruh dunia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, yamliku dunya musliman wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang muslim dan dua orang kafir. Fa'ammal musliman fa Sulaiman wa Dzulqarnain. Adapun dua orang muslim yang pernah menguasai dunia, pertama Sulaiman, kedua Dzulqarnain. Dzulqarnain ini kisahnya diceritakan dalam surah apa? Al-Fatihah atau Al-Ikhlas? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Di akhir surat itu. Ya, tentang Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada tentang Dzulqarnain. Lalu kemudian dikisahkan. Ya. Dua muslim yang pernah menguasai seluruh dunia adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Wa ammal kafiran. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia, pertama adalah Raja Namrud. Yang keduanya adalah sama Dzulqarnain, tapi Iskandar Dzulqarnain. Yang membangun negeri Iskandaria, yang bergelar Sultan Iskandaria, juga bergelar Dzulqarnain. Ada dua Dzulqarnain, satu muslim, satu kafir. Jadi yang dihadapi Ibrahim itu penguasa yang luar biasa, penyembah berhala. Resikonya mati. Dengan kematian, cara mati yang sangat mengenaskan. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, hukuman yang ditimpakan si Raja Namrud apa? Dibakar. Sehebat itu Ibrahim, tapi beliau khawatir, beliau dan anak turunnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Makanya beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anak turunanku dari menyembah kepada berhala. Para beliau ahli tauhid, bapaknya tahu tukang memberantas perbuatan syirik, penyembahan terhadap berhala, memberantas paganisme yang menjadi keburukan terburuk dalam kehidupan manusia. Tapi Ibrahim, beliau berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Apalagi kita, jangan merasa aman dari perbuatan syirik, termasuk syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Salah satunya riya. Jangan merasa aman dari riya. Terkadang orang merasa ikhlas, oleh Allah dikasih suatu kasus, tuk, wah, dia marah, tersinggung, oh terbukti belum ikhlas tuh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan hal ini dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Ini pernah kita bahas ketika daurah apa namanya itikaf beberapa tahun lalu. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa muhasabatun nafsi naw'an. Cara muhasabah terhadap diri sendiri ada dua jenis. Cara introspeksi, menghitung-hitung diri itu ada dua macam. Macam yang pertama, naw'un qablal amal wa naw'un ba'dah. Pertama, introspeksi sebelum beramal. Kedua, setelah beramal. Sebelumnya dan setelahnya. Fa'amman naw'ul awwal fahuwa ayyaqifa inda awali hammihi wa iradati wa la yubadiru bil amal hatta yatabayyana lahu rajhanuhu ala tarkih. Adapun jenis yang pertama, jenis yang pertama itu yaitu sebelum beramal. Hendaklah dia berhenti dan berpikir tentang niat dan maksud dari amalan yang dilakukannya. Jangan langsung beramal. Sehingga jelas bagi dia mengamalkannya jauh lebih baik daripada meninggalkannya. Pertama niat. Kedua, maslahat madarat. Oh, ini lebih utama untuk diapakan, dilakukan, maka lakukan. Oh, ini lebih utama untuk ditinggalkan, maka tinggalkan. Berkata Al-Hasan rahimallahu amdan waqafa inda hammi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti berpikir ketika hendak beramal. Kalau niat dia beramal untuk Allah, jadilah dia lakukan, tapi kalau tidak maka dia tunda. Ketika mensyarah ucapan Al-Hasan ini, para ulama menerangkan, "Idza taharrakatin nafas li amalin minal amal wa hamma bihil amdu waqafa awwalan wa nadhara hal dhalikal amal maqdurun lahu aw ghairu maqdur wala mustata fa illam yakun maqduran lam yuqdim alayhi wa in kana maqduran waqafa waqfatan ukhra wa nadhara hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi aw tarkuhu khairun lahu min fi'lihi." Makna dari ucapan Al-Hasan itu, bila jiwa tergerak untuk melakukan sebuah amal baik, sebuah amalan, si hamba itu, orang itu sudah berencana melakukan sebuah amalan, dia berhenti terlebih dahulu dan berpikir, apakah amalan ini mampu dia lakukan atau tidak. Kalau umpamanya mampu dia lakukan, maka dia akan maju terus. Kalau tidak, maka tidak. Terus kalau ternyata dia mampu melakukannya, dia berpikir, apakah kalau dia lakukan lebih baik, ataukah meninggalkannya lebih baik. Kalau dia berpandangan lebih baik melakukannya, maka dia lakukan. Kalau tidak, maka dia tidak jadi dia lakukan. Kalau ternyata bagus untuk dilakukan, maslahat untuk dilakukan, waqafa waqfatan tsalitsah, dia berhenti dan berpikir untuk yang ketiga kalinya. Apa yang ketiga? Hal al-ba'ithu alaihi iradatu wajhillah wa thawabihi au iradatu jah wa thana' wal mal minal makhluk. Jadi, berpikir yang pertama, mampu enggak nih, kan gitu ya? Berpikir yang kedua, lebih baik dilakukan atau lebih baik ditinggalkan. Kalau lebih baik dilakukan, yang ketiga, apakah yang memotivasi dia mengamalkan amalan itu, yang mendorong dia mengamalkan amalan itu karena menginginkan wajah Allah, pahalanya, rahmatnya, ampunannya, ridhonya, atau menginginkan kedudukan, sanjungan, pujian atau harta dari sesama makhluk. Fa in kana tsani, kalau ternyata niat yang memotivasi dia melakukan amalan itu yang kedua, yaitu untuk makhluk, dia tidak jadi lakukan. Karena dia tahu, kalau sebuah amal baik, amal soleh, tapi diniatkan untuk memperoleh apa yang ada di sisi makhluk, dipastikan dia hanya memperoleh kerugian tanpa ada keuntungan. Peribahasa mengatakan capek gawe, teka pake bari jeung di teke. Sudah capek berbuat, kadang uang juga berkorban, gak diterima. Kalau gak diterima oleh Allah, maknanya semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal itu gak akan Allah berikan. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ampunan, rahmat, keriduannya, surganya, cancel, gak jadi. Karena orang itu melakukannya bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Gak diterima. Dan diazab. Fawailul lil musallin. Terus dua ayat setelahnya, walladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Kalau sholat itu ibadah yang agung, ya. Tapi kenapa? Diancam dengan kecelakaan oleh Allah. Karena riya tuh. Sholat dengan niat riya adalah maksiat. Bukan karena sholatnya, bukan karena jenis amalan yang dilakukannya. Sholatnya, jenis amalan yang dilakukannya, semuanya bagus, gak ada yang buruknya. Isi sholat apa? Iftitah, fatihah, baca Al-Quran, ruku, sujud dia. Sholawat kepada Nabi alaih salatu wassalam, semuanya bagus. Kenapa bisa berubah menjadi maksiat? Karena salah niat. Niatnya riya, bukan karena Allah, tapi karena sesama makhluk. Maka, kalau motivasi dia melakukan perbuatan itu karena sesama makhluk, dia cancel. Dia bedokkan. Bedokkan dia batalkan amalan tersebut karena tahu itu dosa. Melakukan amal soleh dengan niat riya adalah dosa. Adalah maksiat. Makanya dia tinjau ulang. Lalu dia berupaya memperbaiki niat. Sampai dia yakin niatnya lillahi azza wa jalla, baru dia lakukan. Waktu kita membahas awaiqut talab, beberapa kendala dalam mencari ilmu, salah satunya adalah riya-nya. Riya. Melakukan suatu amal baik, amal soleh, dengan niat untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Baik sanjungan, pujian, uang, jabatan, karir, popularitas, dan yang sejenisnya itu riya. Nah, seringkali orang belajar ilmu dengan niat dunia. Karena ingin, dengan ilmunya dia ingin kaya raya. Dengan ilmunya dia ingin populer, ingin terkenal, ingin beken, ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Itu beken. Tulis. Atau ingin kedudukan, atau ingin jabatan. Ada gak orang yang mencari ilmu dengan niat seperti itu? Nyaris semuanya. Nyaris tidak ada yang tidak begitu. Kecuali Allah, orang-orang yang Allah selamatkan dari tujuan buruk tersebut. Tapi, dan itu dialami oleh para ulama zaman dahulu tuh. Imam Al-Baihaqi pernah menyatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa yakuna lillah." Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal total, gatot. Karena ilmu tidak bisa dicari, dikuasai, difahami kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat. Setelah niat karena Allah, kami berhasil. Jadilah ulama besar. Dahulu dialami oleh para ulama. Makanya kalau diantara para tulab sekarang ada yang begitu, ya wajar, para ulama mengalami. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, dengan proses pencarian ilmu yang dia lakukan karena ilmu yang dia pelajari, niatnya ini terbersihkan. Oh, ternyata mencari ilmu teh harus karena Allah. Hey. Kalau tidak karena Allah, bahaya, azab yang dahsyat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Siapa orang yang mencari satu ilmu yang harus dicari untuk memperoleh wajah Allah, seperti ilmu syar'i, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Nah, jadi Orang mencari ilmu dengan niat dunia, baik ingin memperoleh uang, menjadi orang terkenal, menjadi da'i beken, menjadi ustaz populer, menjadi da'i sejuta akhwat, dan seterusnya. Itu berbahaya. Tapi dengan ilmu yang dia pelajari, ternyata dia sadar itu salah. Lalu berubahlah niat menjadi lillah karena Allah SWT. Pernah kan kita ceritakan seorang pemuda liek eweh ragap taya, artinya apa? Miskin, liek dengan liek lain. Ini miskin juga, nggak punya saudara, ya bodoh lagi. Kata orang Sunda mah taya arahen anak. Apa maknanya? Tidak ada arahennya, tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang seperti itu. Tapi seleranya tinggi. Dia ingin melamar seorang akhwat yang kaya raya, anak bangsawan, cantik jelita. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina bina. Sudah cukup sampai di sana. Atau ditolak siapa jodogan? Ya. Sebab apa? Sebab tidak ada apa tadi? Tidak ada arahannya. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ditolak. Si pemuda ini berpikir. Dengan cara apa agar wanita idaman dia itu bisa menerima lamaran dia? Dia berpikir apa dengan ilmu atau dengan harta? Karena daya tarik laki-laki dalam pandangan wanita ini dua ini. Ilmu atau harta, ya, dak wajah mah nggak bisa diusahakan dirubah. Tapi walaupun berwajah buruk, kalau satu di antara dua atau dua-duanya ada, itu pamelet paling ampuh itu. Kenceng banget. Melet ahwat tuh nggak perlu ke dukun dan jangan, itu syirik, ya. Beli aja mobil mewah ke pelet, kira coba. Atau ngerental dua hari. Ketipu ahwatnya ya. Akhirnya pemuda ini memilih ilmu. Belajar ilmu. Dengan niat akan memikat ahwat idaman. Dia belajar. Sedikit demi sedikit dia belajar. Dengan niat yang keliru tadi. Niatnya apa? Memikat ahwat. Itu salah apa buruk? Salah dan buruk. Tapi ilmu yang dia pelajari membersihkan hatinya. Dia sadar setelah pelajari, oh ilmu itu gak bisa untuk dunia. Akhirnya dia berubah niat. Lillahi ta'ala. Akhirnya berubah menjadi seorang alim. Dia ngajar. Dia berdakwah. Dia gak peduli lagi kepada wanita idamannya sebodoh amat. EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Setelah dia begitu menjadi orang yang berilmu, dia pun terkenal. Banyak yang mengidolakannya, banyak yang menjadi fansnya. Tak berapa lama datang utusan dari wanita yang dulu pernah dilamarnya dan pernah menolaknya. Dia menawarkan diri untuk dinikahi. Tuh. Apa yang terjadi setelah dia menawarkan, dia sudah gak punya hasrat lagi, enggak. Rasulullah SAW menyatakan kejar akhirat. Maka dunia akan mengejarmu dalam keadaan dunia itu hina dalam pandanganmu. Jangan kejar akhwat, wahai ikhwan yang selama ini jomlo gak laku ya. Udah kejar akhirat saja. Nanti akhwat tuh berbondong-bondong dan kita gak berhasrat sedikit pun. Sudah dapat satu cukup. Gitu ya. Seperti itu. Oleh karena itulah maka muhasabah, introspeksi, menghitung-hitung sebelum beramal, salah satu ada tiga langkah tadi. Yang pertama, mampu atau tidak. Kalau mampu, terus. Yang kedua, kalau dilakukan maslahat atau tidak. Kalau maslahat terus, tapi berpikir lagi, apa yang menjadi niat kita melakukan ini? Apakah untuk memperoleh apa yang di sisi Allah, ataukah akan ingin memperoleh apa yang ada di sisi manusia? Maka apabila dia sudah sampai pada titik itu, itu menjadi titik penentu jadi tidaknya beramal. Kalau dia yakin motivasi dia hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan itu. Dan apabila dia meniatkan bukan untuk Allah, Allah akan persulit jalan dia untuk mengamalkan amal baik tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa muhasabatun nafsi ba'dal amal wa huwa thalathatu anwa'. Itu tadi muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal ada tiga ya. Pertama, mampu enggak? Kalau mampu lanjut. Kedua, ini maslahat apa madarat? Kalau maslahat lanjut. Ketiga, ini ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas lanjut. Dah, ini qablal amal, muhasabah qablal amal. Sekarang muhasabah ba'dal amal ada tiga juga. Pertama, muhasabatuha ala ta'atin qassarat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuqi'ha ala alwajhi alladhi yanbaghi wa haqqullahi fi ta'ah sittatu umur. Pertama, setelah beramal, jangan melupakan amal yang tadi dilakukan begitu saja. Coba introspeksi lagi. Coba hisab lagi. Coba pikir-pikir lagi, ya, tentang kekurangan yang kita lakukan selama melakukan ketaatan tadi. Banyak kurangnya, eh. Ketaatan yang kita lakukan dengan kadar yang tidak semestinya dilakukan. Sangat minim. Kalau sholat, coba pikirkan sholat tadi, keikhlasannya, kekhusyuannya, kemutaba'ahannya. Kekhusyuannya berapa persen tadi? Mutaba'ahnya diperhatikan apa tidak dalam setiap gerakan atau bacaan. Kalau kasar itu kurang dari yang semestinya, mendorong dia untuk taubat dari hal itu. Mendorong dia untuk menghadirkan rasa takut. Takut amal itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena kurang ikhlas. Mungkin karena kurang mutaba'ah. Mungkin karena kurang khusyuk. Kalau ibadah itu mengharuskan adanya kekhusyuan. Seperti sholat, seperti zikir, seperti baca Al-Quran, seperti berdoa dan yang sejenisnya. Inilah yang dimaksud dengan alat, dengan ayat, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً. Seorang mukmin sejati, ahli calon-calon pisurgaan, adalah orang-orang mukmin yang mereka sudah mengamalkan amal-amal baik yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka merasa takut kepada Allah. Takut amal baik itu diapakan? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakan hak Allah dalam menunaikan ibadah dan amal soleh. Ada 6 hak Allah yang harus ditunaikan. Apa saja ke-6 hak Allah itu? Wahia al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal. Mana ikhlas? Hanya meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Baik itu ampunannya, pahalanya, rahmatnya, keridhoannya, termasuk surganya. Kedua, wan nasihatu lillahi fihi. Nasihat bagi Allah selama melakukan ketaatan. Apa makna nasihat, memberi nasihat kepada Allah? Kan ada hadis pernah dengar, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Apa artinya? agama ini adalah nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Ditanya liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat? Lillah, ya, untuk Allah. Terus wali rasul, wali kita, wali kitabi, wali rasuli, wa a'immatil muslimin wa amatim. Untuk Allah, agama ini nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk umumnya kaum muslimin. Agama ini pertama nasihat untuk Allah, kedua nasihat untuk kitabnya, ketiga nasihat untuk rasulnya. Apa makna nasihat di sini? Kan kita mah selama ini memahami nasihat dengan makna apa coba? Seolah-olah jangan gitunya, pelajaran saya sedang beri nasihat nih ke anak saya, sedang mapatahan kan gitunya. Masa Allah dinasihati? Masa rasulnya dinasihati? Tibalik atunya. Kita pernah bahas syarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin bab an-nasihah, bahwa makna nasiha itu adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada pihak yang diberi nasihat, melakukan kebaikan kepada pihak yang diberi nasihat. Nasihat kepada Allah berarti melakukan kebaikan kepada Allah. Nasihat kepada Rasulnya berarti melakukan kebaikan kepada Rasulnya. Dan itu tiada lain kecuali dengan cara bersikap loyal, taat, tunduk, patuh, setia satu kepada Allah dan Rasulnya. Itulah nasihat kepada Allah. Nasihat kepada sama manusia berarti menginginkan kebaikan kepada manusia, itu diantaranya memberikan pelajaran pepatah wejangan. Nah itu, sehingga itu disebut dengan sebutan memberi nasihat, karena menginginkan kebaikan bagi orang yang diberi nasihat itu. Kebaikan yang diberikannya berupa pepatah, pelajaran atau wejangan. Maka wejangan pepatah itu disebut dengan sebutan nasihat. Pada hakikatnya seluruh kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu nasihat. Tidak berupa hanya pepatah, ya. Kita infak sedekah. Sedekah itu nasihat bagi dia. Itu baik apa buruk? Baik. Jadi kedua, nasihat kepada Allah itu hak Allah. Di antara enam hak Allah yang wajib ditunaikan selama melakukan ketaatan adalah memberi nasihat kepada Allah ketika melakukan ketaatan. Maknanya fokus loyal maksimal. Tidak ala kadarnya. Tidak asal-asalan. Tidak seadanya. Tapi maksimal. Ketiga, wa mutaba'atul rasul fihi, mengikuti rasul dalam melakukan ketaatan itu. Mengikuti Rasul itu termasuk salah satu hak Allah. Allah hanya ingin diibadati dengan cara yang Allah telah ajarkan kepada Rasulnya, lalu Rasulnya telah ajarkan kepada kita. Dengan cara itu Allah ingin diibadati, tidak mau dengan cara yang lain. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan kepada Rasulnya, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Makanya tidak cukup la ilaha illallah, tapi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu hak Allah. La ilaha illallah itu tauhid. Muhammad Rasulullah adalah hak Allahnya, wajib ditunaikan dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang beribadah menyembah kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyimpang dari hal itu, tidak melaksanakan Muhammad Rasulullah. Itu yang ketiga. Keempat, wasyuhudu masyhadil ihsani fihi. Keempat, salah satu hak Allah adalah maqam ihsan. Ihsan itu apa? Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihatnya, khusyuk. Ada penghayatan dalam ibadahnya. Jadi ketika seseorang ibadah tanpa ada penghayatan, dia mengabaikan hak Allah dalam ketaatan tersebut. Karena maqam ihsan, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah, tidak terkandung, tidak terdapat di dalam ibadah yang dilakukannya. Dia lalai dari hal itu. Itu hak Allah yang keempat. Kelima, wasyuhudu minnatillahi alaihi fihi. Kesadaran tentang anugerah Allah kepadanya dalam melakukan ketaatan tersebut. Ingat, kenapa kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, baik sholat, termasuk ngaji begini. Kenapa? Karena hidayah dari Allah. Itu minnah. Minnah itu anugerah. Minnah itu karunia. Karunia dan anugerah Allah kepada kita dalam melakukan ketaatan itu berupa hidayah taufik. Dengan hidayah taufik dari Allah, kita bisa melakukan ketaatan. Sadari itu. Menyadari bahwa sholat kita atas hidayah Allah. Ngaji kita begini atas hidayah Allah. Saum kita atas hidayah Allah. Itu kesadaran tentang hal itu dalam melakukan ketaatan, termasuk hak Allah yang harus kita tunaikan. Jangan overconfidence. Jangan terlalu pede. Saya mada melakukan sholat ini murni karena iman saya, karena skill saya, karena keahlian saya, karena ketakwaan saya. Gak boleh seperti itu. Tawakal kepada diri sendiri itu namanya. Diri sendiri itu lemah. Bersandar, tawakal kepada yang lemah, ambruk loh. Coba orang tancapkan nyere. Tancapkan nyere apa? Lidi. Lidi lemah apa kuat? Lemah. Terus orang nyarande karena lidi eta. Apa nyarande teh? Bersandar. Apa yang terjadi? Ngajuralit atunya. Ngajuralit. Ngajuralit teh menjuralit ke belakang. Ngajungkal, menjungkal ya ke belakang. Karena yang kita sarandein lemah. Karena yang kita jadikan tempat bersandar lemah. Ya. Kalau bersandar ke tiang beton yang kuat, didorong sama 10 orang, ditenggar kumunding, oke, anger. Baru kuat. Bersandarlah kepada yang kuat. Satu-satunya yang kuat siapa? Allah. Tawakallah kepada Allah. Termasuk dalam menunaikan agama ini, dalam menunaikan ketaatan ibadah, bersandar, minta pertolongan kepada Allah. Ini inti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang keempat. Kelima, keenam. Gada hiji itulah. Wa syuhudu taksirihi fihi ba'da dhalika kullih. Menyadari taksirnya kita setelah melakukan ketaatan itu. Di dalam melakukan ketaatan. Taksir itu apa? Merasa kurang. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, tetap ada kekurangannya di mata Allah Azza wa Jalla. Makanya seusai melakukan ibadah apapun, yang dilakukan oleh si hamba setelah ibadah apa? Istighfar. Seusai salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Rasul SAW yang sholatnya hebat, sholatnya khusyuk, sholatnya maksimal. Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah alhamdulillah? Tidak, tapi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kok setelah sholat istighfar kayak yang sudah melakukan dosa? Benar. Kita sudah melakukan dosa di dalam sholat. Apa dosanya? Kekurangan yang tidak tertunaikan oleh kita di dalam sholat. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang mutabah, kurang maksimal inti nama. Itu Nabi SAW. Ba'da salam istighfar. Apalagi kita. Berapa persen kekhusyuan kita dalam sholat? Belum tentu 10% lah ya. Umpamanya sholat itu berapa menit ya. Anggap saja yang 4 rokat 8 menit lah. 1 rokatnya 2 menit. Itu lumayan kalau 4 rokat 2 menit. Rata-rata 4 rokat 4 menit. Ya. Ada yang 23 rokat 7 menit. Ya. 8 rokat 4 menit. 4 rokat 8 menit ya. Berapa detik kita khusyuk selama 8 menit itu? Belum tentu 10%-nya ya. Kekurangan. 90%-nya taksir. Kurang. Maka itu yang kita istighfari. Kita istighfar memintakan ampunan kepada Allah atas seluruh kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Inilah 6 hak Allah Azza wa Jalla yang wajib kita tunaikan selama melakukan ketaatan. Fayuhasibu nafsah hal wafa hadhil maqamati haqqaha wa hal atha biha fi hadhil ta'ah. Hisab dirimu ketika beramal. Apakah keenam hak Allah itu ditunaikan enggak selama melakukan ketaatan itu? Ya, keenam itu pertama ikhlas, kedua bersungguh-sungguh, ketiga mutaba'ah kepada Rasul, keempat ada kekhusyuan ya, ada penghayatan, kelima menyadari bahwa ibadah kita itu anugerah dari Allah, dan yang keenam tetap sehebat apapun ibadah kita tetap merasa kurang, ada banyak kurangnya, makanya istighfar ya. Inilah muhasabah pertama seusai beramal. Kedua, ayuhasiban nafsu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'li. Kedua, menghisab diri atas seluruh amalan yang sebenarnya lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Ada amalan-amalan, mungkin hukumnya mubah atau sunnah. Tapi di momen tertentu yang sunnah itu mafdul dikerjakan dan afdol ditinggalkan. Kalau yang mubah, jelas lebih utama ditinggalkan selama yang mubah tersebut menimbulkan madarat. Berbincang-bincang urusan dunia itu mudah mubah, tapi kalau terlalu lama, sering intensitasnya, waktu hidup kita lebih banyak dipakai ngobrol untuk yang mubah, itu kesia-siaan. Atau yang sunnah, yang sunnah tapi di momen tertentu lebih utama ditinggalkan daripada dilakukan. Di momen tertentu, tidak di setiap momen. Contoh banyak ya. Nabi SAW sholat mengimami kaum muslimin dan beliau bermaksud memanjangkan sholatnya. Maksudnya lama gitu. Tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak. Lalu beliau mengatakan, aku mempercepat sholatku. Karena aku tidak mau ibunya khawatir terhadap tangisan anaknya. Memanjangkan sholat, hukum asalnya afdol, lebih utama. Dan memendekannya mafdul. Mafdul itu apa? Kurang utama, lawan dari afdol. Tapi di momen tertentu ketika ada gangguan seperti anak menangis meraung-raung ya, karena dicuekkan oleh ibunya selama ibunya ikut sholat, Nabi lebih memilih memendekkan sholat. Karena ada alasan, ada uzur, maka ketika itu memanjangkan sholat mafdul dan memendekkannya afdol. Yang hukum asalnya afdol bisa menjadi mafdul, yang hukum asalnya mafdul bisa menjadi afdol dalam kondisi tertentu. Kata Nabi SAW, aku ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu aku bangun kembali di atas bangunan fondasi yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Dulu kan bangunan itu utuh ya. Kemudian suatu ketika si Ka'bah itu apa? Runtuh. Di zaman Arab Jahiliyah sebelum Nabi SAW lahir, datang. Orang-orang pun ingin membangun kembali. Tapi karena ini rumah Allah, semuanya mensyaratkan yang nyumbang itu murni harus yang halal. Gak boleh yang haram. Maka hasil riba gak boleh. Mereka tahu riba itu buruk dari dulu sebelum Islam datang. Kumpulkan sumbangan cuma cukup setengahnya. Akhirnya dibangun kurang setengah-setengahnya, jadilah Hijr Ismail sekarang yang setengah lingkaran reanya. Boleh enggak sholat di Hijr Ismail? Boleh apa tidak? Boleh? Kata siapa boleh? Tidak boleh. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat boleh. Kalau sholat sunat boleh. Karena sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Boleh sholat dalam Ka'bah asal sholat sunat. Adapun sholat fardu harus menghadap Ka'bah. Makanya sekarang kalau sholat fardu gak ada tuh sholat di dalam Hijr Ismail. Begitu beres sholat fardu baru dibuka, orang-orang berebut sholat sunnah di sana ya. Jadi Hijr Ismail sekarang. Kata Nabi SAW, aku ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian dibangun sampai ke Hijr Ismail, jadi utuh lagi. Tapi saat itu kaum muslimin masih sedang apa? Lemah keimanan. Seandainya Ka'bah dihancurkan, walaupun untuk dibangun kembali, bisa-bisa banyak orang yang murtad lagi. Maka beliau tidak menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Tidak. Menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali itu afdol. Tapi kalau itu dilakukan ada madarat. Maka yang afdol ditinggalkan, yang mafdul dilakukan. Jadi karena ada alasan, yang afdol jadi mafdul, yang mafdul jadi afdol. Ada kalanya amalan itu bagus secara syar'i, tapi lebih utama ditinggalkan. Karena alasan-alasan tertentu, ya. Ini yang kedua, muhasabah terhadap amalan yang lebih baik untuk ditinggalkan daripada untuk dilakukan. Ketiga, ayuhasiba nafsahu ala amrin mubahin au mu'tadin lima fa'alahu wahal arada bihillah waddarul akhirah fayakunu rabihan au arada bihid dunya wa'ajilaha fayakhsara dhalikarrih. Ketiga, introspeksi terhadap amalan-amalan yang mubah atau yang menjadi rutinitas kita. Kenapa kita melakukannya? Ada amalan mubah yang memang kita tidak bisa tidak harus kita lakukan. Tidak bisa kita tinggalkan. Contohnya makan dan minum. Contohnya ke WC. Contohnya tidur. Itu semuanya hukumnya apa? Mubah. Contohnya safar. Itu mubah. Bisa gak kita hindarkan semua itu? Gak bisa. Makan, minum, mubah. Tapi kalau kita tinggalkan, mati kita. Tidur, itu mubah. Tapi kalau kita tinggalkan, ya tetap tidur juga nantinya. Tidak bisa tidak, ya. Cuma yang mubah bisa berubah menjadi ibadah. Bisa menjadi maksiat. Tergantung dua hal. Hal pertama niat. Hal kedua adab. Kalau melakukan yang mubah diniatkan untuk niat yang baik dan bagus, kemudian menerapkan adab-adab Islam, maka berubah menjadi ibadah. Makan, niatnya bagus. Kenapa makan? Agar sehat, kuat, agar ibadah maksimal. Kalau umpat tubuh kita sakit-sakitan dan lemah, ibadah gak maksimal. Saum gak bisa, leles. Sholat malam gak bisa bangun, kena angin sedikit aja batuk dan bersin. Gitu ya kalau sakit-sakitan. Maka saya makan harus bagus, harus menyehatkan, harus kuat. Niatnya itu. Terus kita menerapkan adab-adab sunnah ketika makan. Bismillah dulu itu wajib. Pakai tangan kanan. ya, mengambil yang terapa dulu, terdekat terlebih dahulu. Kalau jenis makanannya sama, kenapa tidak boleh yang jauh? Menunjukkan kita makan dia, karena sama di sana umpamanya lauk, di sini lauk, udah yang dekat dulu. Orang yang ngarongkong yang jauh dulu menunjukkan dia ingin mengambil bagian yang lain dan bagian dia utuh. Kecuali kalau jenisnya berbeda, di depan kita sama, lauknya di sono, boleh ngarongkong gitu mah ya. Masa mengamalkan sunnah, aduh sambal yang terdekat. Mencret. Maka makan menjadi ibadah. Sebaliknya makan menjadi maksiat. Niatnya salah. Kenapa kamu makan badak? Banyak. Badak besar. Sampai 3 piring metung. Metung itu enggak gunduk. Ya. Kalau enggak habis enggak berhenti. Kenapa kamu makan? Biar kuat. Emang kuat? Nanti malam saya mau operasi nyungkil jendela orang. Kalau ketahuan bisa kencang lari. Kalau kena dipukul orang bisa kuat. Makanya saya harus makan badag. Niatnya salah. Dosa. Kedua, menerapkan adab syaitaniyah. Bukan adab sunnah dalam makan. Pakai tangan kiri, ya. Tidak bismillah, meus-meus acan, gitu ya. Maka menjadi dosa bagi dia. Makannya menjadi maksiat. Jadi, menghisab atau muhasabah amalan yang mubah yang tidak bisa kita tinggalkan, menghasilkan perubahan yang mubah menjadi ibadah. Makan kita menjadi ibadah. Ya, kata Nabi SAW, siapa orang yang makan? Lalu setelah makan dia berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan. Makannya enak, kenyang, sehat, diampuni lagi dosa. Tapi jangan disimpulkan kalau gitu 10 kali makan sehari biar dosanya bersih. Jangan, itu israf namanya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Itulah tiga muhasabah ba'dal amal. Dan ini adalah kiat yang ke-6 dalam meraih keikhlasan. Yang ke-5 tadi adalah menyembunyikan amal baik kita. Yang ke-6 muhasabah terhadap amal-amal, niat-niat dan fikiran yang ada di benak kita, ya. Poin ke-7, ke-8 dan seterusnya kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang kita punya kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, beramal atau sedekah dengan niat ingin kaya, apakah diperbolehkan dan apakah benar Islam menyuruh kita untuk kaya? Pertama, boleh enggak niat ikhlas agar memperoleh balasan dunia dari Allah Azza wa Jalla. Apa balasan dunianya? Pertama, rizkinya lebih dipermudah lagi. Kedua, kadang-kadang infak sedekah ingin sembuh dari penyakit. Atau infak dan sedekah ingin terbebas dari kesulitan. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi intinya boleh enggak melakukan amal ibadah untuk akhirat dengan niat untuk meraih keuntungan dunia. Baik dunia itu uang, kekayaan, atau kesembuhan dari penyakit, atau apa tadi teh, terlepasnya kita dari kesulitan dunia. Ada beberapa ayat dan hadis tentang hal itu yang mengisyaratkan selama ada nas mengiming-imingi dunia agar manusia terdorong untuk melakukan amal akhirat, untuk itu dibolehkan. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man ahabba ayun sya'a fi rizki, man ahabba ayub sato fi rizki wa ayun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin ditambah umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi. Silaturahmi amalan akhirat. Tapi Nabi mengiming-imingi dengan iming-iming dunia, panjang umur dan rizkinya ditambah. Rizki dan panjang umur itu dunia apa akhirat? Dunia. Ada gak orang yang termotivasi ingin panjang umur, ingin diluaskan rizki, lalu dia silaturahmi? Pasti banyak. Kalau tidak boleh, tidak mungkin Nabi SAW mengiming-imingi orang untuk itu, ya. Termasuk siapa orang yang infak, menginfakkan harta yang di jalan Allah, Allah akan balas 700 kali lipat. Ini ayat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang, dari setiap batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang, jadi berapa? 700 benih. Satu benih menjadi 700 benih. Satu kali infak diganti dengan 700 kali lipat di dunia. Itu ayat, mengiming-imingi orang agar dilipat gandakan. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, artinya infak dan sedekah, maka akan dilipat gandakan uangnya, hartanya di dunia dan di akhirat, bagi dia akan memperoleh pahala yang sangat mulia dunia dan akhirat. Diiming-imingi oleh dunia dan akhirat. Diiming-iming oleh dunia dalam hadis yang tadi menunjukkan dibolehkannya meniatkan amal itu untuk iming-iming dunia yang disebutkan di dalam nas, ya. Ini yang pertama. Apakah Islam menyuruh kita kaya? Tidak. Ayat mana, hadis mana? Kalau orang berkesimpulan ke sana bukan berdasarkan nas ayat tapi nas hadis, tapi mungkin kesimpulan yang parsial. Untuk menjadi muslim wajib haji, untuk haji perlu kaya gitu kan, umroh, zakat, membangun masjid dan seterusnya. Itu kesimpulan parsial. Sehingga kalau umpamanya tidak kaya-kaya juga jadi dosa nanti. Kalau Islam memerintahkan dengan perintah yang wajib, yang miskin jadi dosa semua nanti. Tidak begitu. Yang penting kaya atau miskin dimanage dengan iman. Kaya tanpa iman ya pelit dan hura-hura dipakai maksiat dengan kekayaannya. Miskin tapi tanpa iman juga bahaya. Dia bisa putus asa, dia bisa suudzon kepada Allah, dia bisa terdorong berbuat jahat, mencuri, merampok dan yang sejenisnya. Bukan kayanya, bukan miskinnya, tapi bagaimana cara memanage kekayaan dan kemiskinan itu dengan imannya, ya. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube dari Hari Mutakin. Bismillah, bolehkah meninggalkan gerakan sholat yang biasa dikerjakan dikarenakan bila dilakukan di masjid dengan yang mayoritas awam dengan sunnah, akan dianggap aneh, misal mengepalkan jari ketika bangkit dari sujud. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fik. Selama gerakan tersebut adalah gerakan yang diikhtilafkan oleh para ulama, iya boleh. Dalam hal itu kita memiliki keleluasaan. Ya. Seperti contoh umpama, Syekh Abdurrahman As-Sudais rahimahu hafizahullah. Beliau imam di Masjidil Haram. Selama imamnya beliau di dalam sholat subuh tidak pernah kunut. Tidak pernah menjaharkan bismillah. Selalu alhamdulillah. Seluruh imam di Mekah dan Madinah begitu. Ketika beliau ke Jakarta disuruh menjadi imam sholat subuh di mana? Di Istiqlal. Beliau basmalahnya dijaharkan dan kunut. Karena di Istiqlal biasa kunut. Iya, seperti selama kunut atau basmalah adalah masalah yang memang diikhtilafkan oleh para ulama. Ada rujukannya dalam hal itu toleransi kita harus besar. Kecuali kalau kita sendirian atau menjadi imam yang apabila kita menerapkan pendapat dan prinsip kita tidak menimbulkan madarat, ya tetaplah kita dalam prinsip kita. Beliau Syekh Sudais umpamanya ketika menjadi imam baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau beliau sedang bertamu di ke Madinah jadi imam gitu, tidak basmalah, tidak kunut subuh. Dua hal ini, dua, kunut subuh dan basmalah adalah hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Maka toleransilah kita. Itu menjadi imam, apalagi menjadi makmum, ya, apalagi menjadi makmum. Ustaz, dalam tasyahud bagaimanakah cara berisyarat dengan jari berdasarkan hadis sahih? Pertama, Nabi SAW membentuk angka 53. Lalu dirinci oleh para ulama, 53 itu dengan mempertemukan antara jari tengah dengan jari jempol dan mengepalkan dua jari sisanya dan berisyarat dengan telunjuknya. Tengah dengan jempol diinikan, ini dilipat, ini berisyarat dengan telunjuk. Ini 53, ya. Ini 5, 5 Arab, bukan 5 ini, tiganya ini. Itu yang pertama. Kedua, hadis riwayat Wa'il bin Hujrin dari riwayat Imam Ahmad menyatakan Nabi SAW bertasyahud fa'asyara bi'usbu'i sababah. Beliau berisyarat dengan telunjuknya yang kiri. Fara'aituha yuharrikuha hatta sa'wayad'u biha. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai beliau salam. Itu di satu hadis. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan beliau tidak menggerak-gerakan jarinya. Menggerak-gerakan jari sunnah. Tidak menggerak-gerakannya, tidak masalah, tidak batal, tidak kurang, itu pahala dari sholatnya. Jangan orang yang menggerak-gerakan keki, benci kepada yang tidak menggerakkan, lo bid'ah lo. Kata siapa bid'ah? Enggak. Dan sebaliknya, itu mah dia utak-utak si ganjing sianan ucing. Tidak dalam rangka kita bermain-main. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, gerakan jari ketika tasyahud asyaddu minas syaitan min mi'ati dharfis saif. Bahwa menggerak-gerakan jari ketika tasyahud lebih dahsyat bagi syaitan daripada 100 bacokan pedang. Bagi syaitan. Syaitan kalau kita siapkan pedang enggak takut, senyum aja. Ya, dah mal mempan. Tapi dengan menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud, itu lebih dahsyat. Ini masalah gaib, selama itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wajib kita yakin. Jangan di nilai oleh otak, enggak masuk akal. Memang setan enggak bisa diakal-akali, enggak bisa terjangkau oleh akal, ya. Itulah ketetapan syariat. Bagaimana hukum membeli makanan kepada pedagang yang berdagang di trotoar? Apakah termasuk membantu dalam kemaksiatan? Dan bagaimana hukum makanannya, apa halal apa haram? Kalau gak salah, ada aturan perda ya, yang membeli dagangan di trotoar didenda 1 juta. Yang membelinya, betul apa benar? Masih berlaku apa tidak? Masih, tapi realitanya belum pernah ada yang ketangkapnya. Mestinya begitu. Trotoar itu hak siapa? Hak pejalan kaki. Ketika trotoar dipakai bengkel, dipakai kios, dipakai dagang, pejalan kaki akhirnya ngambil ke jalan untuk berjalan ya. Akhirnya mengambil hak pengguna mobilnya. Macet. Kenapa macet? Karena banyak yang berjalan di jalan. Kenapa berjalannya di jalan padahal ada trotoar? Trotoar ini dipakai untuk dagang. Merampas hak orang banyak. Tidak halal bagi dia, ya. Belilah yang di toko-toko. Yang di warung-warung. Hindarkan membeli dari toko kafir. Bukan haram, boleh, tapi lebih utama ke sesama Muslim. Gimana caranya? Harus dilihat gak dulu? Sebab banyak pelayannya pakai kerudung, ownernya kafir. Ada yang begitu? Ada. Hese memang lah. Kami pernah dengar suatu pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang membatalkan amalnya karena takut terjerumus ke dalam riya, maka itu adalah riya. Pernyataan siapa ini? Lalu bagaimana jika kita membatalkan untuk beramal dikarenakan dalam muhasabah qoblal amal kita ternyata menyimpulkan bahwa motivasi amal kita adalah untuk manusia. Apakah yang demikian termasuk riya? Tadi itu perkataan orang yang apa ya, sebagai kesimpulan dari hasil olah fikirnya. Ada perkataan para ulama, di antara Fudail bin Iyad menyatakan, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Itu di antara dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil Amal Qalbiyah dalam bab ikhlas yang sudah kita bahas di Masjid Ukhuwah. Artinya adalah, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Terus ikhlas gimana? Wal ikhlas al ayyu afiyanallahu minhuma. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya baik beramal ataupun meninggalkan amalan bukan karena orang tapi karena Allah. Jangan karena orang. Beramal karena orang syirik, meninggalkan amalan karena orang riya. Terus ikhlas gimana? Tetapkan semuanya karena Allah. Terserah orang mau komen bagus atau buruk, mau menilai baik atau buruk, mau mencibir, mau memuji, gak peduli. Amalan kita bukan untuk mereka, tapi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Kita meninggalkan amalan bukan karena takut dicela orang. Kita melakukan amalan bukan karena ingin dipuji orang, tapi seluruhnya dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Mohon revisi jadwal kajian yang digeser. Digeser atau dijejet? Digezer. Karena jadwal yang di Telkom Jumat sore sudah enggak ada, sudah dipindah ke Ukhuwah ya. Dan di Pusdai minggu kedua hari Senin pagi itu masih ada jadwal, tapi kajiannya teu aya. Mungkin ini enggak ngikutin perkembangan. Sudah tahun kapan pindah dari Telkom ke mana? Ke Al-Ukhuwah. Sudah ada setahun ya? Ada sekitar setahun. Jadi jadwal sudah dipindah dan diumumkan. Ada grup informasi kajian dan setiap itu diumumkan. Mungkin ini orang kurang update. Demikian juga di Pusdai sudah dipindah menjadi hari Selasa ketiga. Bukan lagi hari Senin. Nah, Selasa depan itu di Pusdai, bukan di sini. Karena di sini dipakai ya. Ini untuk semua pencinta kajian Tarbiyah Sunnah, tidak hanya buat ke saya, hatur nuhun, syukron Ustaz. Afwan sawang suwana. Terakhir, saya sering melihat penceramah yang saya rasa bukan bermanhaj yang benar. Pertanyaan saya, apakah perasaan ini benar? Saya takut suudon. Maksudnya saya rasa bukan bermanhaj yang benar. Manhajnya itu benar ataunya bukan oleh rasa ditentukannya. Tanyalah ke orang yang mengetahui manhaj dan mengetahui orang ya. Jangan dinilai oleh diri sendiri. Lalu saya berpikir, Bandung ini kita butuh banyak da'i yang bermanhaj benar. Dan sangat baik bila kita yang sudah berilmu berusaha mengambil posisi ini, karena banyak maslahat. Bagaimana menurut Ustadz? Betul, kita butuh banyak ustaz da'i yang manhajnya lurus. Sangat berharap, kita welcome siapa saja. Makanya ada beberapa da'i muda yang ngisi, kita tahu. Kita berharap, yuk kita silaturahmi, kita undang, datang ke kita. Kita bagi jadwal, permintaan itu banyak, tidak terpenuhi semuanya ya. Kita bagi-bagi. Ada yang datang, kita kasih porsi. Setelah kita percaya keilmuannya, akidahnya, manhajnya. Ada yang kita minta datang, enggak datang-datang juga gitu ya. Ada yang sekedar omongan ingin datang. Itu dari tahun kapan sampai sekarang enggak datang juga. Kita sudah welcome. Ke ustadz-ustadz yang kita pandang keilmuannya cukup, akidah manhajnya benar, ya. Kita undang. Ada yang datang, ada, dan kita kasih porsi. Ada yang kita undang tidak datang, masa harus diudag-udag itu? Ya. Iya, jadi kalau ada informasi tentang ustaz, manhajnya benar, lurus, akidahnya benar, keilmuannya memadai, kasih tahu. Dan kita, dan dia umpamanya belum pernah nongol di kita, kasih tahu, kita undang ya. Informasi kita terbatas. Terakhir, Ustaz, apakah apabila kita posting suatu agar teman kita mengetahui ilmu yang diposting termasuk riya? Ya enggak, itu bagus, itu dakwah. Ini ada kajian di tempat anu gitu. Atau ini ada materi bagus diposting, dikirim. Bagus, itu dakwah. Kalau riya itu ingin dipuji dengan postingan kita. Setiap saat dilihat yang nge-likes ada enggak, yang komen ada enggak. Kalau yang nge-like cuma 2 orang, kita harapkan 200, kecewa, hapok, enggak akan memposting materi apapun lagi. Nah, itu berarti untuk dunia, untuk pujian, ya. Tapi kalau mau ada yang baca, mau tidak, mau ada yang like atau tidak. Kadang orang baca tapi tidak nge-like. Dia suka tapi malas ngeklik umpamanya ya. Kadang gitu, pokoknya posting. Mau ada yang nge-like tidak, dia posting selama itu baik, bagus dan benar ya. Ya cukup sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.